Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita ulangi dari fasal masalah sujud sahwi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala faslun bi hadhihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sahwi. Sabata anhu sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadhkiruni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku hanyalah manusia seperti kalian, aku juga lupa sebagaimana kalian lupa, bila aku lupa maka ingatkanlah aku. Wa kana sahu bis salati min tamami ni'matillahi ala ummatihi wa ikmali dinihim yaqtadu bihi bima yasrahu lahum inda sahwi. Dan rupanya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu di antara bentuk kesempurnaan nikmat Allah atas umatnya, dan di antara bentuk penyempurnaan Allah menyempurnakan agama mereka. Mengapa? Karena dengannya mereka bisa berkudwah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disyaratkan untuk mereka ketika lupa? Ketika Rasul pernah lupa, maka mereka pun bisa tahu kalau lupa tasawuf awal begini caranya. Kalau lupa dalam salat, ya bagaimana menambalnya? Sebagai tasrih. Tadabbarahimallahu taala wa hadza ma'na hadits al-munqati'. Alladhi bil matta innama ansa au unassa li asunna. Ya, aku inilah mana hadis munqati', bahkan bukan hanya munqati', ini hadis balaghat, disebutkan ini hadis batil. Ya, yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah, 4 hadis dalam kitab Muwatta yang tidak ada sanadnya. La bermusnadah wala mursalah. Salah satunya ini. Ini dhaif. Aku lupa atau dilupakan hanyalah agar aku menetapkan sunnah. Tapi hadis ini dhaif. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yansa. Rasul sallallahu alaihi wasallam lupa dalam salatnya beberapa kejadian beliau lupa salam-salam salat. Wa yataratabu ala sahwihi ahkamun syar'iyyatun. Maka tersusunlah, ini adalah ada dengan sebab lupa beliau hukum-hukum syar'i. Tajri ala sahwi ummatihi, hanya hukum tersebut berlaku pada saat lupa umatnya dalam sholat ila yaumil qiyamah. Contohnya faqala sallallahu alaihi wasallam isnataini fi rubaiyah. Beliau pernah berdiri setelah 2 rakaat di salat yang 4 rakaat, walam yajlis bainahuma, tidak tasahud awal, langsung berdiri. Walam qada salatahu, ketika selesai salat, ini sudah genap 4 rakaat, beliau tidak salam, tetapi sajadah sajdatain, beliau sujud 2 kali qabla assalam, sumassalama. Sehingga dari sini tahu umatnya, kalau orang yang lupa tasahud awal, ya berarti ya yang sunnah Rasul mencontohkan adalah dia menambah dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fa akhadha min hadha qa'idah. Atau juga bisa kita baca fa'ukhidha. Maka diambillah fa'ukhidha min hadha qa'idatan. Tapi lebih tepat mungkin ada yang mengambil dari hadis ini kaidah. Satu kaidah, ana man taraka syai'an min ajai shalah, barang siapa yang meninggalkan satu bagian salat, allati laysat biarkan, yang bukan rukun, sahwan dia tinggalkan karena lupa, sajadalahu qabla salam. Maka dia sujudnya sebelum salam. Apapun yang dia tinggalkan, yang wajib dia tinggalkan, yang bukan rukun dia tinggalkan karena lupa, maka sujud sahwinya sebelum salam. Wa ukhira min ba'di turukihi, diambil juga dari sebagian jalan hadis ini kaidah lain. Anahu idza taraka dzalika wa shara fi ruknin, apabila dia meninggalkan sesuatu yang wajib karena lupa dan sudah masuk ke rukun berikutnya. Ya contohnya dia lupa tasawuf awal tapi sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga. Berarti sudah syara'a fi ruknin. Jadi lupa tasawuf awal tapi sudah berdiri sempurna di rakaat ketiga, berarti sudah masuk ke rukun berikutnya. Jika demikian keadaannya, maka lam yarji' ila matruk. Dia tidak kembali kepada apa yang ditinggalkan karena lupa. Dia tidak duduk lagi. Terus lanjut. Ya, nanti sujud sahwinya diganti dengan sujud sahwi. Li'annahu lamma qama. Kenapa? Karena ketika Rasul berdiri ke rakaat ketiga dan lupa tasawuf awal, sabahu, para sahabat bertasbih mengingatkan bahwasanya beliau lupa tasawuf awal. Tetapi karena sudah berdiri sempurna, maka fasyara ilaihim. Beliau pun beri syarat kepada mereka ankumu, agar berdiri. Nah, sehingga di antara masalah fikih dalam masalah ini, kalau seorang lupa tasawuf awal dan dia bangkit ke rakaat ketiga, kalau belum sempurna berdiri, maka kalau ingat atau diingatkan, turun tasawuf awal. Tapi kalau sudah berdiri sempurna, baru dia ingat atau ada mengingatkan, maka lanjut. Nanti sujud sahwi. Qala wa ikhtulifa anhu bi mahali hadha sujud. Nah, kalau seperti kejadiannya, dia lupa tasawuf awal, pas sudah berdiri baru ingat atau diingatkan makmum, maka lanjut, jangan turun. Karena apa? Karena syara'a fi ruknin, sudah masuk ke rukun berikutnya. Sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Ini kata beliau, waktulif anhu bimah dari sujud. Dipersisihkan kapan tempat sujudnya. Apakah sebelum salam atau setelah salam. Fi sahihain min hadis Abdullah bin Muhaynah anna sallallahu alaihi wasallam qama min syataini min adh-dhuhri wa lam yajlis bainahuma. Rasulullah sallam bangkit dari rakaat pertama dari zuhur, tidak duduk di antara kedua, tidak duduk tasawuf awal. Falamma qada salatahu, ketika telah genapkan beliau selesai 4 rakaat, sajada sajdatain, kemudian beliau sujud 2 kali, summa salama ba'da dhalik. Ya, beliau salam setelah itu. Ini sebelum salam, sujud 2 kali, kemudian salam. Wa bi riwayatin muttafaqan 'alaiha yukabbiru fi kulli sajdatin. Beliau takbir setiap kali sujudnya, takbir. Bahwa jadi sun, ya takbir dalam keadaan duduk, itu sujud 2 kali, qabla an yusallim, sebelum salam. Wa bi musnad min hadis Yazid bin Harun al-Mas'udi an Ziyad bin Ilaqa qala shalla bina Mughirah bin Syu'bah. Falamma shalla raka'ataini qama wa lam yajlis. Ketika beliau salat 2 rakaat, beliau berdiri ke rakaat ketiga. Wa lam yajlis, tidak duduk tasyahud. Fasabbaha man bihi man khalafa, maka orang-orang di belakangnya yang masuk para makmum mengingatkan tasbih. Subhanallah. Fasyara ilaihi man kumu. Maka Mughirah bin Syu'bah beri syarat agar mereka berdiri aja. Walau memperoleh min salatihi, ketika selesai salatnya, salama. Salam, assalamualaikum. Kemudian, semua sajadah sajadatain. Setelah salam, beliau sujud 2 kali. Wassalama. Berarti apa? Berarti, tadi, kalau kasusnya, kejadiannya, ya, dia ingat ketika telah berdiri sempurna, lanjut. Jangan turun, tasahud. Lanjut. dan sujud sahwi nanti setelah salam. Ini dalilnya. Kata beliau, pada mafaraqa min salatihi sallama. Salam dulu, kemudian sujud dua kali, sallama, kemudian salam. Sebab kalau kata beliau, hakadha sana'abina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Rasulullah melakukannya. Kalau lupa tasyahudnya, ya, dalam keadaan dia ingat telah berdiri sempurna, lanjut. Dan nanti sujud sahwinya sebelum salam. Saya ulangi, sujud sahwinya setelah salam. Salam, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih bidrukih. Disebutkan di sini, sahih bidrukih. Berikutnya, walakal baihaqi min hadis Abdurrahman bin Shimathah al-Mahdi qala Sala bin Uqbah bin Amir al-Juhani. Sobat yang lain ini, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, salat bina, maksudnya mengimami kami. Kalau salat bina itu maksudnya mengimami kami. Faqama, beliau berdiri, ini rakaat ketiga. Wa alaihi jurusun, padahal beliau wajib duduk, maksudnya duduk tasyahud awal. Dipahami? Faqama, beliau berdiri, ini rakaat ketiga maksudnya. Wa alaihi jurus, padahal dia harusnya jurus, maksudnya duduk tasyahud awal. Jadi beliau berdiri dalam keadaan tidak tasyahud awal. Faqala an-nas, maka orang pun berkata, subhanallah, subhanallah. Ingatin. Untuk duduk tasyahud awal. Falam yajlis. Beliau tidak duduk. Wa mata ala qiyamih. Beliau lanjutkan berdirinya. Tadi kemungkinannya karena apa? Karena sudah berdiri sempurna. Ya, sudah berdiri sempurna. Kalau ingatnya sudah berdiri sempurna, atau diingatkannya ketika sudah berdiri sempurna, maka lanjut. Falamma kana fi akhir salatihi, ketika di akhir salatnya, sajadah sajadah sahwi oh jaris. Beliau sujud sahwi dua kali dalam keadaan duduk. Falamma sallama, ketika salam, beliau berkata, inni sami'tukum anifan taqulun subhanallah liki majlis. Aku dengar kalian tadi berkata subhanallah agar aku duduk. Lakinna sunnatal ladzi sana'tu. Tapi yang sunnah adalah yang aku lakukan. Apa itu? Tadi, kalau sudah sempurna berdirinya, di rakaat ketiga yang sudah berdiri sempurna, iya, dia ingatnya atau diingatkannya ketika telah berdiri sempurna, maka lanjut. Itu yang sunnah. Lakinna sunnah ada di sana'tu. Ini pun sahih. Iya, dan sudah kita tahu dalam pelajaran kita di mushalah bahwasanya kalau seorang sahabat menyatakan minas sunnah ini mauquf lahu hukmul marfu. Iya, ketika sahabat menyatakan minas sunnah lagi nasunnah tahakada adalah di sunnah itu, ini menunjukkan ini mauquf tapi lahu hukmul marfu. Hadis ini sahih. Iya, mauquf tapi memiliki hukum marfu. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadith Abdullah bin Muhaynah radhiyallahu anhu aula li satu wajuh. Tapi hadis Abdullah bin Muhaynah lebih utama dari dua hadis ini. Kenapa? Ahduha yang pertama anu ashahu min hadis Mughirah. Ya, hadis Muhaynah jelas dalam sahihain dalam Bukhari Muslim. Adapun hadis Mughirah dari Imam Ahmad dan lainnya fi sanad maqal, tetapi sebagian menyatakan seperti kitab ini sahih biturukihi, walaupun di sanadnya la takhru min maqal, sehingga hadis lebih nomenah aula daripada hadis Mughirah sahih. Berikutnya tsani ana asrah minhu, hadis lebih nomenah lebih asrah, lebih sharih, lebih tegas, lebih gamblang. Baina qawla Mughirah, kan ucapan Mughirah, wahakada sona'a bina Rasulullah SAW, demikian Rasulullah SAW melakukannya, ini muhtamal, bisa makna ini bisa itu. Maksudnya apa? Yajuz an yarji'a ila jami' ma fa'ala Mughirah. Bisa jadi maksud beliau, demikian Rasulullah melakukannya, bisa jadi itu memang maksudnya, semua yang beliau lakukan, semua yang dilakukan Mughirah itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu berarti termasuk diantaranya kalau sudah berdiri sempurna baru ingat atau diingatkan, ya lanjut dan sujud sahwinya setelah salam. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Kalau begitu berarti wa yakunu qad sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadza, ya as-sahwi maratan qabla salam wa maratan ba'da. Kalau begitu berarti ketika luput sahur awal itu Rasulullah kadang sujud sahwinya sebelum salam, kadang ba'da salam. Dan itu lebih mana sebelum salam dan pada semukira ba'da salam. Fahaka Ibnu Buhaynah masyhada. Kalau lebih Muhaynah meriwayatkan apa yang disaksikannya. Wahakal Mughirah masyhada apa yang disaksikannya. Masing-masing menghikayatkan apa yang disaksikan. Apa yang kuno berarti kil amrain dua-duanya jaiz. Jaizan boleh. Boleh. Qabla salam boleh bada salam. Ini sekali lagi kalau maksud mungkin bin Sobah hakada sana'a Rasulullah SAW, hakada di sini kembali kepada semua perbuatan beliau termasuk sujud sahwinya setelah salam. Namun wa yajuzu an yuridal Mughirah annahu sallallahu alaihi wasallam qama wa lam yarji' sumasa sahwi. Atau bisa jadi maksudnya bin Sobah hanya semata-mata lanjut berdirinya. Jadi ketika beliau diingatkan, beliau lanjut berdiri. Setelah salat beliau menyatakan, demikian harus dilakukan. Kalau sudah berdiri sempurna, diingatkan, maka lanjut berdiri. Ya, jangan turun sujud. Kemudian sujud sahwi. Sebatas itu. Beliau tidak menerangkan bagaimana kaifiyah waktu sujud sahwinya. Kalau begitu berarti hadis Ibnu Buhaynah lebih jelas. Gamblang menerangkan sujud sahwi Rasul itu sebelum salam. Sehingga hadis Ibnu Buhaynah kalau begini lebih asrah. Ats-tsalits yang ketiga, anna Mughirah la'allahu nasiya sujud qabla salam wa sajada ba'dahu. Bisa jadi Mughirah Sobah itu lupa sujud sahwinya sebelum salam, maka beliau pun sujud sahwinya setelah salam. Wa hadhi sifatu sahwi, ya ini secara sujud sahwi, wa hadha yumkin an yuqala bi sujud qabla salam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah yang terakhir, insyaallah tahqiq yang ada tapi mungkin disebutkan juga oleh beliau di sini. Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan kalau beliau cenderung menyatakan sujud sahwi itu iya yang aula, yang afdal ada mawarat, apa yang warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Ya, kalau yang tidak ada kejadiannya maka mukhayyar. Ya, kalau lupanya kita dalam salat itu pernah terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka kita upayakan lakukan seperti Rasul lakukan. Ya, tapi kalau lupanya kita dalam salat itu tidak pernah terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu gerakan yang tidak pernah Rasul melakukannya. Ya, tidak pernah Rasul lupa padanya. Misalnya lupa baca Al-Fatihah misalnya, bukan karena was-was. Jadi riwayat Rasulullah lupa Al-Fatihah. Ya, maka mukhayyar. Wallahu a'lam bishawab.